Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, Jumat 11 Jumadil Akhir 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 14 Januari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang mahasantri Mira Institute, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah ada 8.828 mahasantri yang tergabung di Mira Institute. Untuk itu, kesempatan masih terbuka. Kami membuka sampai dengan kuota 10.000. Masih ada setidaknya 1.000 kuota lagi, kurang lebih. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, silakan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Masuk ke website mira.quantumakhyar.com. Ya, di halaman utama, silahkan teman-teman tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UH Corner. Atau bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari UH Corner. Ya. Di halaman utama, aplikasi UH Corner, silahkan teman-teman pilih paket buku spesial Mira Institute. Ya. Paket buku spesial Mira Institute adalah syarat wajib bagi teman-teman untuk terdaftar dan tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Pastikan saat teman-teman login, teman-teman mendaftar, emailnya aktif dan juga nomor teleponnya ada WhatsApp-nya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password dan juga mengirimkan informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, kesempatan juga masih terbuka. Teman-teman memiliki hak yang sama untuk bisa terdaftar. Silahkan hubungi admin Mira Institute khusus luar negeri. Ya, di save nomornya, disimpan, yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Insya Allah tim admin Mira Institute khusus luar negeri akan membantu teman-teman yang berada di luar negeri. Nah, bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkatnya, juga sudah mendapatkan username dan juga passwordnya, silahkan login kembali di website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Aktifkan akun teman-teman sekalian dengan cara melengkapi data diri teman-teman. Nah, silakan upload foto profil teman-teman dan juga lengkapi data diri teman-teman sekalian. Ya. Nah, karena ini sangat penting ya, agar teman-teman datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan dan sudah di-upload oleh tim admin di website. Teman-teman juga bisa mereview kembali semua video secara utuh yang sudah disampaikan sebelumnya sampai dengan hari kemarin, dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Ya. Bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya namun belum menemukan username dan juga password, kami himbau langkah pertamanya ikhtiar dengan melihat folder inbox teman-teman di emailnya. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Jika masih belum ditemukan juga, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, bagi yang sudah tergabung, jangan lupa untuk bisa join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram, agar teman-teman tidak tertinggal informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Silahkan cari namanya sesuai dengan yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Ya. Bagi yang baru tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, pastikan teman-teman mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap, secara berurut dari episode 1, kedua, dan seterusnya, agar pemahaman teman-teman bisa maksimal dan materi di pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan juga terkorelasi. Jangan lupa untuk bisa mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya, dan teman-teman bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA.

dan terhubung dalam lanjutan ta'lim Mira di kesempatan subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pertemuan saat ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa dibimbing untuk memahami setiap ajaran Islam dengan benar dan mampu mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga saudara-saudara kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka untuk mau bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga para pelaku maksiat mampu bertaubat, mendapat kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki jalan kehidupan sehingga melahirkan kualitas kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian pembahasan di kajian Mira, dan kali ini boleh jadi akan jadi bagian akhir di pembahasan tentang bagaimana penjagaan akidah dan keberlangsungan di era Nabi Muhammad SAW dan awal-awal pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas tinjauan umum seputar apa yang terjadi atau kejadian-kejadian besar yang muncul di era pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu berdampak nanti pada munculnya aliran-aliran dalam pemahaman terhadap konsepsi akidah yang sesungguhnya pokoknya telah disampaikan, diuraikan dengan tuntas, dengan sangat lengkap di era Nabi Muhammad SAW sampai terhimpun dalam kehidupan para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim jami'an, kemudian juga terwariskan pada kalangan-kalangan tabi'in dan selanjutnya. Dari sini kita akan mencoba untuk mengeluarkan dulu pemahaman-pemahaman standar yang menjadi kurikulum pokok akidah, yang di sini disebut dengan usul ya. Usul itu pokok-pokoknya yang tidak boleh berbeda sama sekali. Itu sebetulnya yang telah kita bahas dengan tuntas ya, sekitar 60 kurang lebih episode di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan semua terhubung pada pokok-pokok keimanan yang kita kenal dengan rukun iman. Turunannya di situ semua. Itu yang tidak boleh berbeda, pokok-pokoknya, rukun-rukunnya, kemudian juga hal-hal dasar terkait dengan pemahaman-pemahaman yang dimaksudkan. Insyaallah kita akan mencoba memfokuskan pada bahasan-bahasan utamanya sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kita semua, dan saya akan mencoba sebaik mungkin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kebaikan untuk menyampaikan sehingga bisa diuraikan dengan baik dan menyeluruh insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Konsepsi umum dari pokok-pokok akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tentunya bersumber pada dua aspek utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti, ya, bila sudah menuju kepada pengertian petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, sikap, dan turunan lainnya, itu disebut dengan hadis. Jelas ya? Kalau kemudian dijadikan sebagai jalan untuk diikuti, pedoman kehidupan ya, yang diikuti, maka disebut dengan sunnah. Secara singkat membedakannya demikian, kalau ada istilah hadis dengan sunnah. Ya, ada nanti pengertian dalam ilmu hadis, ada dalam fiqih, ada dalam usul fiqih. Ya, nanti dua kata ini memiliki penekanan yang berbeda-beda, tergantung dalam pengertian disiplin ilmunya. Nanti misalnya kalau kita berbicara tentang kaidah usul fikih dengan fikih, nah, dengan hadis, itu penerapannya bisa berbeda. Fikih berbicara tentang pahala dengan non pahala atau bahkan melahirkan dosa. Itu yang kita kenal sunnah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak mampu mengerjakan karena alasan yang dibenarkan oleh syar'i misalnya, maka tidak melahirkan konsekuensi dosa. Itu kan? Nah, demikian nanti kalau kita kembali ke ilmu hadis, maka kita dapatkan pengertian yang serupa, baik sunnah ataupun hadis, adalah segala yang disandarkan kepada keterangan Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, sifat dan sikap atau segala yang menyertai pada keterangan-keterangan beliau. Ya, nanti kalau kita ngaji lagi ke sunnah dalam tinjauan usul fiqih, nah ini kita bisa dapatkan turunan-turunan yang menyertakan hukum dari lima hukum utama, ya kan? Nanti ada yang ibahah di tengah-tengah, nanti naik ke kanan sedikit ya, jadi sunnah, naik kanan lagi menjadi halal dan menjadi wajib, ya kan? Kemudian ke kiri menjadi karaha atau makruh, kesananya lagi menjadi haram. Nah, ini terkait dengan tinjauan hukum-hukum. Demikian cara kita memahami sesuai dengan disiplin ilmunya. Dan secara umum nanti untuk membedakan pengertian spesifik antara hadis dengan sunnah adalah apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau segala yang dilekatkan kepada Rasulullah itu hadis dan sunnah pada umumnya. Namun ketika menjadi konsepsi untuk diikuti, ya maka secara spesifik namanya disebut dengan sunnah. Ya, dari kata sanna, itu jejak yang diikuti, jalan yang diikuti. Ya. Nah karena itu ulama memperkenalkannya dengan Al-Quran dan sunnah. Lebih dihadirkan kata as-sunnah ini untuk menunjukkan sifat kuat, ya, penguat untuk mengikutinya. Ya, jadi kalau Anda mendengar misalnya Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah, itu menunjukkan kepada sifat pedoman yang harus diikutinya. Pedoman yang diikuti. Kalau Anda mendengar Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, nah ini menunjukkan penekanan kepada sumber hukum. Jadi kalau kita mencari referensi hukum di dalam Islam, kan dasar-dasar kita untuk mengerjakan sesuatu, maka yang dimaksudkan di situ adalah sumber hukumnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ingin menekankan kepada aspek untuk mengikutinya, ikuti itu semua, gitu kan? Jangan hanya menjadikan itu sebagai sumber referensi acuan, tapi nggak diikuti. Ya, kalau kita ingin menekankan kepada aspek mengikutinya, maka sering diungkapkan oleh ulama dengan pengertian Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Jelas ya? Jadi kalau ada mendengar istilah misalnya Sunnah Nabi, nah itu bukan hanya didengar, tapi ikuti. Ya, jelas ya? Paham maksudnya? Baik, ini gambaran-gambaran ini keseluruhannya pada intinya akan menjelaskan tentang pokok-pokok terkait dengan akidah, terkait dengan ikatan iman yang simpulnya ada 6 pokok itu. Yang dikenal dengan rukun iman. Ini sangat detail saya terangkan insya Allah di 60 video kemarin deh, 60 pertemuan. Bahkan kita telah uraikan di mana ini berada, ya, keadaannya seperti apa, kemudian berada dalam jiwa apa, baik terkumpul nanti di jiwa takwa. Di jiwa takwa ada supportnya, katalisnya apa, tempatnya di nafas, nafas berada dalam kalbu, kalbu dalam sodrun, alirannya sampai melahirkan perilaku seperti apa. Sudah kita uraikan. Karena itu, mohon berkenan kepada yang baru bergabung ataupun yang telah lama terhubung untuk mengevaluasi kembali, sehingga saya sarankan setiap tahap pembelajaran dipahami dengan betul. Secara meluruh, ya, menyeluruh sampai paham, sampai mengerti. Pelan-pelan saja, karena ini kan kita belajar sepanjang hidup kita. Ya, karena iman ini perkara yang dijaga sampai akhir kehidupan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jaga sampai meninggal. Karena itu belajar tentang keimanan itu belajar yang tiada batas. Penguatannya tanpa batas sampai kita wafat. Jadi sabar, jangan harus kemudian belajarnya lompat-lompat gitu ya. Lompat satu, lompat dua, tidak. Mesti pelan-pelan. Terus minta kepada Allah bimbingan, minta taufik, minta penguatan. Sehingga bisa konsisten dalam kemuliaan. Itu yang dimaksud istiqomah itu ya. Sedikit demi sedikit tapi paham dengan baik itu lebih bagus daripada memaksakan kita baca banyak tapi mengertinya sedikit dan lompatan-lompatan itu yang sangat berbahaya. Nah, pembahasan-pembahasan tentang ini, teman-teman sekalian, pokok-pokok ini sudah dipahami oleh para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya buat bagannya ke sini saja lebih memudahkan. Ya, ini yang ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ada umat, ya, tepat disampaikan ini umat dari kalangan sahabat. Saya sudah sampaikan juga yang dimaksud dengan sahabat. Ingat ya, kalau dimaksud dengan sahabat cirinya 3 yang paling utama, ya, hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Beriman kepada Rasulullah SAW sampai wafat. 2. 3. Berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung. Jadi, saya ulangi. 1. Hidup semasa dengan Rasulullah. Di zamannya Nabi hidup. Ya kan? Ini 1. Yang kedua, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi, adanya perjumpaan, pertemuan. Jadi, kalau dia hidup sezaman misalnya, namun tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka tidak disebut dengan sahabat. Jelas ya? Baik. Yang ketiga adalah beriman kepada Rasulullah sampai ia wafat. Ya, penting sekali kalimat sampai ia wafat itu penting. Karena nanti ada yang beriman, tapi setelah Nabi wafat, murtad. Ya, nanti seperti Musailamah Al-Kadzab dan sebagainya. Ada yang beriman bahkan di masa Nabi, tapi penuh dengan penyakit, hanya kamuflase saja. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Jadi, hidup di masa Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, sampai dia wafat. Itu dikenal dengan apa? Dengan sahabat. Jelas ya? Nah, kalau satu di antara tiga ini gugur, maka tidak disebut dengan sahabat. Kita tidak menjadi sahabat Rasulullah, karena hidupnya berbeda zaman dengan Rasulullah. Bahkan dua gugur dari kita itu. Ya. Satu hidup tidak sezaman, dua enggak pernah berjumpa secara fisik. Gitu ya. Nah, Uwais Al-Qarni itu satu gugur. Hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Rasulullah. Ya kan? Walaupun beriman sampai wafat dan bahkan disebut-sebut oleh Rasulullah. Tapi tidak masuk kategori sahabat. Ya, karena apa? Karena tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjuk tentang bagaimana penerimaan ya. Ilmu pengetahuan itu diterima dari Rasulullah. Semua punya keutamaan. Jadi tabi'in juga punya keutamaan, sahabat punya keutamaan, dan kita tabi'ut tabi'in atau atba' juga punya keutamaan. Bahkan disebut dengan saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwani ya, bahasa Nabi itu yang riwayat yang sambung kepada beliau adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya masuk keluarga besar muslimin yang disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Ya innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang yang telah beriman itu diikat persaudaraan dengan imannya, keseluruhannya menyatu. Nah, untuk membedakan generasi-generasi itu, nah maka diberikan penamaan-penamaan yang nanti keutamaan penamaan ini merujuk kepada, nah ini dia, sanad ilmu. Ya, jadi dalam Islam itu semua hal yang sampai kepada kita tentang pengetahuan-pengetahuan, bimbingan-bimbingan untuk bersyariat, beragama, sumber-sumber keislamannya, itu bisa dirujuk. Cara mengetahui rujukan ini sampai ke Rasulullah, salah satunya dengan mengetahui pergantian setiap generasi. Untuk itulah kemudian para ulama kan, memberikan penamaan-penamaan yang untuk memberikan kesan generasi-generasi di setiap pergantiannya. Ini yang tadi dengan tiga sifat sahabat. Kan? Nanti setelah itu ada tabi'in. Nah, nanti setelah ini ada tabi'ut tabi'in. Tabi' tabi'in. Nah, selanjutnya ke kita sekarang atba' al-atba', kan? Ya, para pengikut yang disertakan dengan ma'iyah ammah, ya, yang disertakan pengikut ya, bersama dalam keimanan kepada Rasulullah secara umum. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-48 ayat 29. Ya. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu ya, Rasulullah. Jadi kalau kita ingin pertegas siapa yang dimaksud Rasulullah ini, maka namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama sifatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu di antara nama sifatnya yang paling populer. Disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Ada juga nama sifatnya Ahmad, ya kan? Kalau Muhammad menunjuk pada sifat sosialnya yang tinggi, hablum minannas, Ahmad menunjuk pada sifat spiritualnya dengan peningkatan ibadah ritual yang sangat luar biasa, hablum minallah. Ini disebutkan sekali dalam Al-Qur'an, di Quran surah As-Saff surah ke-61 di ayat yang ke-6. Ya. Ini dikuatkan dari lisan Nabi Isa alaihissalam, mubasyyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nanti ada Al-Kafi, Al-Mahi dan seterusnya. Ini gambarannya. Dan ini juga menunjukkan mukjizat dari namanya sendiri. Ya, ini menunjuk kepada aspek tauhid, hubungannya Ahmad sifat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mencakup nama syariat. Syariat, sisi sosial itu kan syariat ya, konsepsinya. Jadi kalau ini 1 tambah 4, 5 dan membawa risalah Islam, rukun Islam sendiri 5. Ya, yang satunya adalah tauhid, empatnya adalah pokok syariat. Jadi dari namanya saja sudah mukjizat. Ya, inilah hal yang sangat istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dari namanya semua, dari namanya, fisiknya, keadaannya, ya, kemudian berbagai sifat dan sikapnya itu dengan sendirinya sudah menunjukkan mukjizat kenabiannya. Baik. Kemudian di sini Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad SAW itu yang dimaksudkan Rasulullah, Rasul penutup. Walladzina ma'ahu, ini yang saya katakan ma'iyah ammah salah satunya untuk menunjuk kepada pengikut Rasulullah. walladzina ma'ahu, ya, ya, walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang, nah ini yang bersama beliau, bersama di sini maksudnya umatnya ini, ya. Ini Allah langsung menetapkan ciri umat Nabi Muhammad, di antara cirinya sebagai berikut di ayat ini, ya. Nah, jadi kalau di sini yang disebutkan ma'iyah ammah itu kebersamaan dalam iman, ya, kepada Rasulullah SAW. Jadi ditunjukkan cara berimannya Rasulullah, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjuk umat secara keseluruhan. Al-ma'iyah ammah. Nanti ada juga pengertian al-ma'iyah ammah dalam akidah seperti di surah Al-Mujadalah ayat 7 dan Al-Hadid ayat yang keempat. Ya, nanti itu aspeknya, aspek tersendiri, ya, aspek tersendiri. Jadi yang dimaksudkan bagian keumatan. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada yang hidup di era beliau, ya kan? Ini beriman kepada beliau sampai dengan wafat, berjumpa dengan beliau. Boleh jadi ada yang hidup di era beliau, beriman pada beliau sampai wafat, tapi juga tidak sempat berjumpa seperti Uwais Al-Qarni, maka tabi'in sifatnya. Ya, sedangkan pengertian tabi'in pada umumnya adalah, ya, biasanya yang tidak berkehidupan di masa Rasulullah secara langsung, atau tadi hidup tapi enggak berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman sampai wafat, jalurnya ke sini ikutnya. Ya, jalur keilmuan sanadnya jadi begini. Ini ke sini, ya. Nah, ini pergantian generasi ke bawah. Ini ke bawah seperti ini. Nah, tapi ada dua panah gitu kan. Nah, dua panah itu maksudnya apa? Dua panah itu kalau ini ganti generasi ke bawah, kalau ini nanti sambungan sanad ilmu ke atas. Jadi di Islam itu sangat luar biasa istimewa dan unik, ya, sifat semua referensi itu tersambung. Ya, jadi ini nerima dari mana nih pengetahuannya tentang sholat, cara sholat kita itu dimulai, ya, bahkan dari bab akidah kita beriman itu tahu pokok iman ada 6, ya, bahkan kita sekarang bisa mengenal Al-Quran, membaca bahkan menghafalkannya, praktek ibadahnya, sholatnya, nah, itu nggak ada bedanya dengan umat terdahulu sampai ke Rasulullah. Tahu dari mana? Ini jalur ilmunya. Naik ke atas, ini terima dari sini, sampai kepada Rasulullah. Dan terjaganya luar biasa. Setiap eranya, itu ada tokoh-tokohnya tersendiri. Ya, tokoh-tokoh ilmunya yang menyerap ilmu dari Rasulullah SAW, diwariskan. Orang yang menyerap pengetahuan, mendapati pengetahuan terkumpul dalam dirinya, kemudian di-share kembali, disampaikan, nah itu tunggalnya disebut alim. Alim, alim, ya, jamaknya disebut ulama. Nah, ini, ya, ulama. Jadi kriterianya juga cukup tinggi, ya. Satu aspeknya nanti disebut ulama itu ada al-ilmu, ya. Al-yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, ya kan? Itu ilmu. Yang kedua adalah khasyah. Ini yang pokoknya. Dari khasyah ini muncul wara', muncul tawadhu dan sebagainya. Ya. Ini yang dimaksudkan di surah Fatir itu, ya, ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi setiap kalangan ini eranya itu ada ulamanya. Baik yang di hadisnya, di fikihnya, di Qur'annya dan turunan-turunan yang lainnya. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, wa innamal ulama warathatul anbiya. Itu hadis sangat populer dan panjang terkait dengan penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman yasahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sampai ke kalimat wa innal ulama warathatul anbiya, dan sungguh para ulama itu, ya, pewarisnya para nabi, ya, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, jadi bukan materi dunia yang diwariskan, ya. Jadi yang dipegang dari nabi itu kalaupun sampai kepada kita, ya, kalau kita mau ambil yang paling berharganya itu bukan materi dunianya. Ya, tapi yang diwariskan apa? Walakinnahum warathul ilma. Pengetahuan yang diwariskan itu. Ya, tuntunan. Jadi, ini adalah sinyal-sinyal ilmu, ya kan? Pancaran-pancaran keilmuan yang terus diwariskan. Jadi, di zaman sahabat ada para ulamanya. Tabi'in ada ulamanya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yadikmullah jami'an. Jadi, kalau sudah sampai ke sini, terus nih ada setiap generasi ada golongannya. Sampai ke kita. Kita kan juga punya ulama kan sekarang ini, banyak ulama-ulama di kita sekarang ini. Nah, itu Masya Allah, itulah penjagaan sanad keilmuan, transmisi ilmu kita. Dan itu hanya di Islam kalau kita temukan sampai sekarang. Kalau Anda mau bandingkan, komparasi, ya, untuk meyakinkan bagi kita seorang Muslim, silahkan misalnya setiap keyakinan yang ada sekarang di muka bumi, Anda dapatkan referensi pengetahuannya yang semua sumbernya tersambung kepada penutur awalnya. Silahkan cek, dinisbatkan kepada siapa? Ya, apakah kepada A, B, C, misalnya pembawa risalah, atau kepada kemudian yang dipertuhankan, silahkan cari sampai ketemu sumber asalnya dengan seperti ini. Penjagaannya, sistemnya, kemudian jalur transmisinya sampai ke sumber awal. Dan itu bisa dilacak, dipertanggungjawabkan, dan terbuka di challenge untuk diriset. Itu sangat luar biasa, sehingga objektif. Nah, kebenaran ditemukan dalam Islam ini sempurna sekali. Jadi kalaupun sudah terjelaskan semuanya, detail, lengkap, dan sebagainya, tetap di ujungnya la ikraha fiddin. Memberikan hak ikhtiar penuh, tapi Allah memberikan hidayah untuk mengarahkan pada kemuliaan. Ya, sepanjang kita mau mengikuti jalur ini dengan baik. Nah, ini yang terjaga kepada kita sampai dengan sekarang. Dan dijaganya tuh Masya Allah ya, dengan dua keadaan. Ya, satu dengan hafalan. Ya, al-hifzu. Al-hifzu fis sudur. Ya, hafalan. Nah, kemudian ini yang kedua dengan tulisan. Al-kitabatu fis sutur. Ada sudur, sudur dalam jiwa, ada sutur dalam tulisan. Ya. Jadi terjaga dalam hafalan dan tulisan. Sumber-sumber yang terangkum ke sini semua. Jadi dan ini saling mengonfirmasi Masya Allah. Paling gampang mushaf lah. Ya kan? Anda kalau belajar Al-Quran, saat ini kan referensi paling dasarnya ini. Ya, ini yang harus terjaga betul. Harus terjaga betul. Kalau ini yang nggak terjaga, ya sudah. Ya, bisa kesininya berdampak fatal gitu kan. Karena itu Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang telah dengan keagunganku kata Allah, ya kan? Aku sampaikan sesuatu yang sangat agung bahwa dijamin kata Allah Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Dan menjadikan Al-Quran sebagai pengingat ya bahwa ini adalah kitabullah. Jadi dengan menjaga itu kita diingatkan, enggak ada yang bisa menghadirkan yang seperti ini. Ini bukan makhluk, ini firman Allah, ini kitab petunjuk, ini hudan. Jadi dengan cara penjagaan ini saja, ini sudah memberikan kesan kepada kita bahwa ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang penting, pedoman kehidupan, luar biasa, dan sebagainya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir, pengingat. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang menjaganya, kata Allah ya, dengan kuasa Allah, dengan segala keagungannya. Dan Allah menjaga Al-Quran sampai sekarang. Jadi kita dapati, sampai sekarang Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Dan ada mushaf tulisannya dalam bentuk tulisan. Keduanya saling mengonfirmasi. Coba lihat, kalau Anda sedang menghafal, Anda pegang mushaf kan? Ya kan? Terus yang sudah menghafal itu bisa mengecek mushaf apakah di situ ada tulisan yang keliru atau tidak. Itu dikonfirmasi. Nah, sekali lagi, bisa nggak Anda tunjukkan di muka bumi yang kitab sucinya itu bisa dikonfirmasi seperti ini. Antara tulisan dengan hafalan bersambung. Ya, silahkan, nyaris tidak didapati di muka bumi ini. Satupun dengan pola seperti ini. Di mana ada kitab suci mudah untuk dihafalkan dan terkonfirmasi sama dengan tulisan dan itu serupa di seluruh tempat di muka bumi. Jadi nggak berbeda setiap bahasanya. Ya, silahkan cek. Yang ada sekarang kita dapati ya bahasa Arab semua sama, yang dilafalkan, yang dituliskan di mushaf semua sama. Adapun arti itu terjemah ya di setiap tempatnya. Kadang-kadang kita dapati yang kitab yang disucikan misalnya ya di beberapa tempat atau keyakinan saat ini boleh jadi di setiap tempatnya atau negaranya bisa berbeda-beda. Ya, di Inggris bahasa Inggris misalnya, di Indonesia bahasa Indonesia, dan tidak ditemukan bagian pokoknya. Nah, teman-teman sekalian, saya harus memohon maaf dan memohon izin kepada teman-teman semuanya. Saya harus berhenti di sini karena kondisi fisik saya tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Ya, kita insya Allah mudah-mudahan akan rekam barangkali turunan dari ini sehingga sampai kepada pokok akidah. Nanti mudah-mudahan bisa ditayangkan. Mendekati kepada Jumat, sehingga apa yang saya sampaikan di hari ini bisa sampai. Saya harus mohon izin sejenak, harus nampaknya ada penyesuaian kondisi fisik saya yang harus istirahat sejenak, sehingga nanti bisa lebih baik untuk bisa merekam dan dilanjutkan kepada teman-teman semua. Mohon izin, saya berhenti dulu ya. Saling mendoakan, mudah-mudahan Allah sehatkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi rekan-rekan sekalian yang masih tergabung, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, ya, kami ingin menginformasikan memang sebelumnya kondisi guru kita, Ustaz Dr. Adi Hidayat RSMA, sedang dalam yang kondisi kurang fit. Jadi beliau sempat memaksakan untuk mengisi kajian pada subuh kali ini. Namun memang qadarullah tadi mungkin semakin kurang fit kondisinya, jadi meminta waktunya untuk dijeda sebentar. Insya Allah nanti setelah ini, akan direkam sesi lanjutan dari pertemuan subuh kali ini. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga guru kita, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang maksimal pada guru kita semua, dan semoga apa yang dirasakan sakit oleh guru kita semua menjadi penggugur dosa beliau, dan Allah mudahkan beliau untuk bisa kembali mengajar kita semua di sesi-sesi berikutnya. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.